Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira, thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan Brul Bahiyah fi Masail Fiqhiyah. Al-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab Al-Khulu'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, babu al-khulu. Al-khulu dari kata khala'a, yakhla'u. Khala'a yala, yakhla'u. Bimana an-naza' an-naza'a التجريد والإزالة ini semuanya bimana ini khulu bimana tadi naza'a melepas atau menanggalkan. Ma'khud diambil dari kata khala'a thawb, melepas baju. Karena di antara suami dan istri, kullan minaz zaujain libasul akhar, pakaian akhar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para wanita adalah merupakan pakaian untuk kalian, wa antum libasul lahunna. Ini maknanya bukan laki-laki boleh memakai pakaian orang wanita, bukan. Jadi saling menutupi ketika ada aibnya. Satu hati antara suami dan istri, karena masing-masing pakaian adalah satu pakaian dengan yang lain. Nah, wal-khul secara syariat, istilahan, wa furqatun tajri bainaz zaujain, yaitu perpisahan. Bainaz zaujain, tajri bainaz zaujain, antara suami dan istri, ala iwadin, ada penggantinya, ada tebusannya. Tadfa'ul mar'a li zawjiha, yang dimana tebusan ini, tadfa'ul mar'a, yang dibayar oleh istri perempuan, li zawjiha, kepada suaminya. Bi alfadhi makhsusah, dengan lafaz yang khusus. Khulu di sini lafaz yang khusus, dengan lafaz yang khulu. Nah, ini makna khulu secara istilahan. Telah dimaklumi bahwa pernikahan adalah merupakan ikatan dan interaksi antara suami dan istri, hidup secara ma'ruf, saling menyayangi satu dengan yang lain, sehingga di situ timbul rasa kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّ وَرَحْمَةِ. Dan termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan di antara kalian azwajan, saling berpasangan. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, agar kalian tentram dengannya. وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّ وَرَحْمَةِ, dan Allah menjadikan kalian dengan berpasangan-pasangan tadi tentram dengannya, timbul rasa kasih sayang antara suami dengan istri, sehingga ikatan ini, pernikahan ini harus didapatkan dari kedua belah pihak, baik dari suami ataupun baik dari seistrinya. Bukan rasa karena ya tadi mempertahankan, padahal contohnya kalau dari suaminya, istrinya mempunyai akhlak yang buruk, agama yang buruk, tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti meninggalkan sholat 5 waktu, kurang ajar terhadap suaminya. Nah, dan suaminya berusaha sabar menasihatinya, akan tetapi tidak bisa untuk dipertahankan. Karena hal ini bisa mempengaruhi dari keluarganya, baik si suaminya ataupun kepada anak-anaknya. Maka dalam keadaan seperti ini, suaminya mentalak istrinya. Kalau dari istrinya, seorang istri yang mempunyai suami yang jelek akhlaknya, yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, meninggalkan sholat ataupun yang lainnya, maka si istri juga mempunyai hak, karena ditakutkan tidak bisa untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada suaminya, sehingga terdapat rasa keterpaksaan, padahal dia tidak mencintainya. Maka dalam keadaan seperti ini juga disyaratkan untuk khulu. Seorang istri khulu, yaitu melepaskan. Nah, intinya khulu itu membatalkan fasakh dan menebus dari pembatalan tadi dengan mahar yang telah diberikan waktu itu oleh suaminya kepada istrinya, sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas yang nanti kita akan sebutkan. Nah, tayyib, bahwa khulu itu disyariatkan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ هُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. Dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ هُدُودَ اللَّهِ, jika kamu khawatir bahwa keduanya, yaitu suami istri, tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ, maka tidak ada dosa atas keduanya. فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ, tentang minimum bayaran yang diberikan oleh istri fi mastadat bih, untuk menebus dirinya, untuk menebus dirinya. Ini masyru'iyah al-khulu di dalam Al-Qur'an, dan masyru'iyah al-khulu dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa istri Thabit Ibn Qais mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yang mengatakan namanya istrinya Jamilah, ada yang mengatakan nama istrinya Habibah. Jamilah binti Ubay, ada yang mengatakan Habibah. mendatangi Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, Thabit ibn Qais ma'ibu alaihi fi khuluqihi wala dinihi." Ya Rasulullah, bahwa Thabit ibn Qais, aku tidak mencela dari agamanya, akhlaknya Thabit ibn Qais, agamanya dan akhlaknya Thabit ibn Qais. Walakin akrahu al-kufru fil Islam, akan tetapi aku membenci kekufuran dalam Islam. Yani tidak mencintai suaminya Thabit ibn Qais. Dalam riwayat yang lain nanti disebutkan bahwa Thabit ibn Qais kana damiman, yang jelek mukanya. Kemudian istri Thabit ibn Qais mengatakan, kemudian Nabi mengatakan, ataruddina alaihi hadiqatahu, apakah engkau akan mengembalikan kepada Thabit ibn Qais kebunmu? Faqalat na'am, maka istri Thabit ibn Qais mengatakan, ya Rasulullah, na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani kepada Thabit ibn Qais, aqbil hadiqata utalliqha tatliqa, terimalah kebunnya dan talaklah dia dengan satu kali talak. Dalam riwayat yang lain, fa'amarahu bitalaqiha, na'am. Dan dalam riwayat yang lain, dalam hadis Amr bin Syam yang jadi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Ulughul Maram, dalam riwayat yang lain, bahwa Thabit ibn Qais kana damiman, jelek mukanya. Bahwa istrinya mengatakan, laula makhafatullah idza dakhala alayya labasaqtu fi wajhihi. Istrinya mengatakan, kalau karena tidak takut karena Allah subhanahu wa ta'ala, apabila dia masuk kepadaku, dukul kepadaku, labasaktu ala wajihi, aku ludahi mukanya. Karena kan tidak mencintai Thabit ibn Qais. Dan ini hak seorang wanita. Dalam hadis ini bahwa seorang istri tadi ketika mempunyai istri yang suami yang tidak dicintainya, ketika dia sudah berusaha sabar ternyata masih tidak bisa untuk dipertahankan, maka diperbolehkan untuk al-khulu. Nah, qala al-imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, fa idza khala ar-rajul imratahu kana amruha ilaiha. Apabila seorang lelaki mengkhulu istrinya, kana amruha ilaiha. Amruha ilaiha yaitu serah dari istrinya. Karena ini merupakan keinginan dari istrinya, bukan keinginan dari suaminya. Kana amruha ilaiha, bahwa perkara ini adalah perkara yang menjadi keputusan dari seorang istri. Istri mengatakan bahwa saya ingin khulu dengan sebab ini dan ini dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan perkara yang dipegang oleh si istrinya. Nah, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas. Nah, yang tadi kita sebutkan kisahnya istri dari Thabit ibn Qais, ibn Shammas radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa la tarju ilayhi bi mujarrad raj'ah. Naam. ولا ترجع إليه بمجرد رجعة. بهو الخلو itu tidak bisa rujuk. Lima ada khilaf di antara para ulama bahwa khulu itu apakah talak atau fasakh. Nah, fasakh itu pembatalan pernikahan. Nah, ada yang mengatakan bahwa al-khulu adalah talak. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang kita baca, talaklah oleh engkau satu kali talak. Yang mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Qais ibn Thabit. Nah, dan di antara para ulama mengatakan bahwa hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Salim Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim bahwa al-khulu adalah fasakh, pembatalan pernikahan, bukan talak. Dan mereka mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan bahwa al-khulu itu bukan talak, yang diantaranya bahwa talak seorang perempuan itu iddahnya 3 kali masa haidnya. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 qurub, 3 kali masa haid. Sedangkan khulu itu 1 kali haidnya. 1 kali haidnya sebagaimana yang nanti kita akan sebutkan di akhir dari ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kalian bisa lihat wa iddatuhu haidah, dan iddahnya 1 kali haid. Iddahnya adalah 1 kali, 1 kali. Nah, kemudian perawi mengatakan bahwa talak boleh seseorang untuk seorang lelaki untuk rujuk, bikhilaf dengan al-khulu. Nah, karena khulu adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani, kana amruha ilaiha, perkaranya adalah ini pegang oleh seorang istri. Nah, wala tarju ilaihi bi mujarrad ar-raj'ah. Wa yajuz bil qalil wal katsir ma lam yujawiz ma sara ilaihi minhu. Ada tambahan enggak di situ? Minhu fala. Ada falanya enggak? Hah? Ada enggak? Ma sara ilaihi minhu. Kemudian setelah itu wala budda. Ada tambahan fala enggak? Ma sara ilaihi minhu fala. Ada yang tambahan fala mana? Ada. Cetakan apa itu? Coba lihat. Ada tambahannya fala. Yang lain? Enggak ada. Sudah tidak ada tambahan ini. Di sana ada tambahan. Wala yajuz bil qalil wa yajuz bil qalil wal katsir ma lam yujawiz ma sara ilaihi minhu. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa yajuz bil qalil wal katsir, diperbolehkan yakni seorang suami yang meminta mahar yang telah diberikan oleh istrinya qalil au katsir, qalil au katsir. Nah, bahkan jumhur ulama mengatakan yajuz seorang suami untuk mengambil ziyadah dari yang telah diberikan kepada si istrinya, maharnya segini, kemudian suaminya mengambil lebih banyak. Berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala junaha 'alaihima fima iftadat bih." Naam, fala junaha, maka tidak ada dosa baginya. Fima iftadat bih, apa yang ditebus oleh istrinya kepada suaminya. Naam. Dan para ulama mengatakan juga ya maharnya yang dia ambil, jangan lebih. Berdalilkan dengan hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kepada istri Thabit bin Qais, ataruddina alaihi hadiqatahu. Nabi mengatakan, apakah engkau mau mengembalikan hadiqahnya? Qala na'am. Dan jumhur ulama mengatakan perbolehkan lebih. Ini juga apabila ada keribuan antara satu dengan kedua-duanya jais. Istri yang memberikan lebih, sudah saya lebihin. Mahar saya berikan segini, saya lebihkan mahar. Fahada jais. Berikan lebih dari maharnya. Taib. Apabila dikembalikan nisfu, setengahnya, apakah diperbolehkan? Perlama menyebutkan, kalau ridha, fahada jais. Kalau suaminya ridha, sudah. Mungkin waktu itu maharnya terlalu besar, misalnya. Maharnya 40 juta, misalnya. Si istri tidak bisa mengembalikan karena jumlah yang begitu banyak, atau 50 gram emas, si istri tidak bisa mengembalikan, minta yakni ya setengahnya atau seperempatnya. Kalau suaminya ridha, fahada jais. Dan sebagaimana yang telah kita lewati bahwa mahar itu lebih baik yang ringan. Harus sadaq isaruha. Sebaik-baiknya mahar yang ringan. Nabi mengatakan iltamis walau khatama min hadid. Iltamis, yakni carilah mahar walaupun cincin yang terbuat dari besi. Dan juga Nabi SAW ketika seseorang yang tidak punya ini, tidak punya itu, apa ayat yang kau hafal di Al-Quran, sebutkan ini. Kemudian Nabi mengatakan zawajtuka bima ma'aka minal Quran. Baik. Qala al-Imam Syaukani rahimatullah taala alaihi. Wala budda min at-taradi baina zawjayni ala al-khulu. Wala budda min at-taradi. Dan harus ada saling ridha di antara suami istri ala al-khulu. Seorang suami kalau mempertahankan si istrinya, biarkan dia menderita balas dendam, biarkan dia menderita walaupun tidak mencintainya, walaupun dia membencinya, biarkan dia menderita terus, minta istrinya kulain sebagainya, enggak mau dan sebagainya, ini termasuk dari keboliman. Termasuk dari kedzaliman. Sehingga tadi kalau cara seperti itu ya ke sultan, misalkan ke pengadilan dan sebagainya, minta supaya ya tadi ada penengah. Nah, kalau suaminya bisa memperbaikinya, kalau istrinya saya bisa bertahan apabila kamu bisa memperbaiki akhlakmu, apabila kamu bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka perbaikilah. Maka perbaikilah. Sedangkan apabila tidak dipertahankan, yang ada adalah cekcok tiap hari satu dengan yang lain, bahkan sampai ada kekerasan dalam rumah tangga. Kalau sekarang kekerasan dalam rumah tangga bisa dilaporkan ke polisi. Suaminya mukul sampai berdarah, istrinya bisa ke polisi dan suami bisa ditangkap. Nah, dan Nabi SAW mengatakan, apabila seorang suami memukul istrinya, maka pukullah pukulan yang tidak bahaya. Pukulan di sana mendidik. Bukan pukulan kesetanan. Dicekek istrinya, pakai tali sampai mati dan sebagainya. Atau dicedorkan kepalanya ke tembok dan sebagainya. Ini menyiksa. Pukullah ghair mubarrih. Sebagai didik. Kamu jangan seperti itu. Pukul sedikit. Kenapa? Karena wanita itu lemah. Berbeda dengan laki-laki. Nah, laki-laki yang mempunyai kekuatan, yang jelas kalau berantem yang kalah wanita. Kenapa? Lemah wanita itu. Sehingga tadi, kalau pukul, pukullah yang ghair mubarrih, yang tidak melukai. Nah, pukulan yang mendidik. Dan jauhi muka. Nabi SAW melarang seseorang untuk memukul muka. Lima ada, karena daerah wajah adalah daerah yang sangat-sangat fatal sekali. Pukul matanya, cepret, biru sampai biru dan sebagainya. Mayajus, karena daerah muka adalah daerah yang sangat-sangat fatal sekali. Tayyib. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala, aw ilzam al hakim ma syiqaq bainahuma wa huwa fashun. Atau hakim mengizamkan tadi hakimnya pengadilan. Kenapa kamu minta cerai, minta khulu? Suami saya begini begini begini, misalkan mukul saya berdarah, sampai saya masuk rumah sakit dan sebagainya. Nah, maka yang memutuskan hakim. Ma syiqaq bainahuma, ketika ada tidak cocokan antara suami istri, wahwa faskhun. Faskhun itu pembatalan, tidak bisa rujuk. Kalau mau menikah, nikah lagi dengan akdun jadid, dengan akad yang baru. Wa iddatuhu haidah. Wa iddatuhu haidah, sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, hadis Ibn Abbas yang tadi kita sebutkan. Dalam riwayat yang lain, hal ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih pada kitabnya Bulughul Maram, dalam riwayat Abi Daud dan Tirmidzi, dan dihasankan oleh Tirmidzi rahmatullahi taala alaih, bahwa istri Thabit bin Qais ketika minta khulu, faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam iddatuha haidah, iddahnya satu kali haid. Ini dalil menunjukkan bahwa berbeda antara khulu dengan talak. Bahwa khulu satu kali, haidah bawa talak tiga kali. Talak, at-talaq marratan, fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihu bi ihsan. Kalau talak tiga kali berarti talak bain. Tiga kali langsung talak bain. Naam. Dan ketika seorang istri meminta, saya ingin khulu, kemudian seorang suami mengatakan dengan lafaz khulu niat taib, kamu saya khulu, dan kembalikan maharnya, atau nikahmu saya fasakh, saya batalkan, atau tebusanmu saya terima. Ini lafaz dari lafaz khulu, tentunya dengan niat. Allah taala alam. Kali ini kita sudah selesai pembahasan dari Al-Khulu, insyaAllah pertemuan berikutnya masuk ke bab yang baru, yaitu bab Al-Ila. Ta'rif definisi Ila insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Naktafilah. Subhanakallah. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Wa atubu ilaih. Walhamdulillah. Alhamdulillah.